Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang i'malu ismil fa'il. Ya. Amalannya isim fa'il. Ka fi'lihi ismu fa'ilin fil 'amali in kana 'an madiyhi bi ma'zili. Isim fa'il seperti halnya fi'il dalam hal amalannya. In kana 'an madiyhi bi ma'zili, jika isim fa'il itu dari makna madinya di tempat yang jauh, yakni tidak bermakna madi. Wa wali istifhaman aw harfan nida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Dan isim fa'il itu syaratnya dia beramal agar dia datang setelah istifham atau harfun nida ataupun nafi ataupun datang sebagai sifah, yakni na'at ataupun hal atau musnada atau sebagai khabar. Wa qad yakunu na'ta mahdhufin 'urif fa yasahiqu al-'amal alladhi wusif. Terkadang dia isim fa'il itu sebagai na'at dari man'ut yang mahdhuf yang diketahui. Fa yasahiqu al-'amal alladhi wusif, maka dia pun berhak mendapatkan amalan yang telah digambarkan, yang telah disifatkan. Wa in yakun silata alfa fil mudhi wa ghairihi i'maluhu qad irtudi. Wa in yakun silata alfa fil mudhi, apabila dia isim fa'il, ya betul, apabila isim fa'il, bahasan bukan masdar ya, isim fa'il, apabila isim fa'il itu jatuh sebagai sila bagi al, maka fa fil mudhi, pada mudhi dan selainnya, i'maluhu qad irtudi, amalannya diterima. Fa'alun, ini juga sudah ya. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu, fa'al atau mif'al atau fa'ul fi kathratin an fa'ilin badilu, sebagai ganti dari fa'il fi kathrah dengan makna kathrah. Fasahibu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili, maka dia pun yasahibu ma lahu min amali, berhak mendapatkan amalan yang ada pada fa'il. Wa fi fa'ilin qallada, qalla za wa fa'ili, dan pada fa'il qalla sedikit ini, wa fa'ili dan juga pada fa'ili. Ya, sekarang kita masuk ke bait berikutnya ya. Ini juga sudah ya. Wa ma si wal mufrad mithlahu ju'il fil hukmi wa syuruti haitsu ma amil. Dan selain mufrad, musanna dan jama', mithlahu ju'il dijadikan seperti mufradnya. Fil hukmi wa syuruti haithuma amil, dalam hukum dan syarat dimanapun dia beramal. Kalau isim fa'ilnya beramal, maka yang musanna atau yang mufradnya beramal, maka yang musanna dan jamaknya pun beramal. Wa ansib bi dhil i'mali tilwan wakhfidhi wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadhi. Nasabkanlah atau khafadkanlah bi dhil i'mal dengan isim-isim fa'il yang beramal ini. Tilwan isim maf'ul yang datang setelahnya. Wa huwa li nasbi ma siwahu muqtadhi, dan dia menuntut isim-isim fa'il dan yang bercabang darinya menuntut ya nasab ma siwah, isim yang tidak datang setelah isim fa'il itu, apakah maf'ul yang kedua atau maf'ul yang pertama tapi dipisahkan oleh pemisah. Nah, ini yang baru ya. Wajrur awin sibtabi alladhin khafad kamubtagi jahin wa malan man nahad. Wajrur awin sib, carkan atau nasobkanlah. Tabi alladhi in khafad, tabi bagi yang mahfud. Kamubtagi jahin wa malan man nahad, seperti mubtagi jahin wa malan man nahad, mencari jah, kedudukan, wamalan dan harta, man nahab, orang yang bangkit itu. Di sini syai di mana? Malan. Boleh dibaca apa? Wamalan dengan nasab, boleh juga dengan apa? Wamalin. Dijarkan, dinasabkan malan karena melihat mahalnya jah, maf'ul. Ya, mansub. Dijarkan malin karena melihat lafadznya jah, majrur. Amin ya, insyaallah ya. يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب boleh pada tabi'nya ma'mul ya boleh pada tabi'nya ma'mul dari isim fa'il yang dijarkan dengan idhafah al-jarru wan nasbu untuk dijarkan ataupun dinasobkan ya boleh bagi tabi' ya dari ma'mul isim fa'il tabi' dari ma'mulnya isim fa'il yang majrur al-majrur sifatnya apa? Isim fa'il itu ma'mul. Apa? Lihat ma'mul bukan isim. Kalau isim fa'ilnya nanti isim fa'ilnya majrur jadinya, iya kan? Ya juzu fi tabi ma'mul ismil fa'ilil majruri bil idhafah. Boleh pada tabi'nya ma'mul. Boleh tabi'nya ma'mul isim fa'il yang ma'mul itu majrur dengan idhafah al-jarru wan nasbu jar dan nasab ya. Nahu contoh hadza dharibu zaidin wa amrin wa amran ya hadza dharibu zaidin wa amrin wa amran mana di sini tabi'nya amrin ya. Ma'mulnya isim fa'ilnya mana yang majrur zaidin isim fa'ilnya dharib ya. Hadza dharibu zaidin wa amrin atau wa amran ini tabi' ataf fal jarru muru'atan lil muru'atan lil lafzi maka jar dalam rangka menjaga lafadznya karena menjaga lafadznya wan nasbu ala idmari fi'lin wa huwa sahih dan nasab itu atas pengidmaran penyembunyian fi'il wa huwa sahih dan itu yang sahih ketika apa nasab katanya wa taqdir taqdirnya wa yadribu amran au muru'atan li mahallil mahfuz atau menjaga mahalnya isim yang mahfuz wa huwa al masyhur dan itu yang masyhur sampai sini sudah dipahami kita baca tengah lagi ya ada faedah dari sini nomor 3 itu atau nomor 4 3-4 ya huwa qawlu sibawai lihat pendapat yang mengatakan bahwasanya tabi' yang dinasobkan yang dia menjadi tabi' bagi isim ataupun ma'mulnya isim fa'il itu katanya dinasobkan dengan fi'il yang mudmar ini madhabnya sibawai qawla walau qulta hadha daribu abdillahi wa amran jaza idmaru fi'lin ay wa daraba zaida beliau berkata walau qulta seandainya kau berkata hadha daribu abdillah wa amran boleh ala idmari fi'lin dengan mengidmar fi'il takdirnya daraba zaidan ya. Itu madhabnya sibawai kemudian yang keempat ya. Kalau dijarkan tabi'nya karena melihat lafadznya dengan dikatakan hadza dharibu zaidin wa amrin kata beliau disebutkan di situ bahwa al masyhur ya wa huwa qaulu an nadhim dan ini pendapatnya an nadhim fi syarh al kafiyah dalam syarah al kafiyah haitsu qala di mana beliau berkata walaka fil ma'tufi ala ma khufida bi idafatihi ilahi al jarru hamlan ala lafzi wan nasbu hamlan ala al mawdhi'i wal hajata ila taqdiri nasibin ghairi nasibil ma'tufi alayh wa in kana taqdir Poin kena takdir qaula sibawai boleh bagimu fil ma'tuf pada isim yang diatofkan kepada yang dihafadkan dengan idhofahnya isim fa'il kepadanya untuk al-jar untuk jar hamlan 'ala lafadz karena membawa atau karena membawanya kepada lafadz wan nasbu hamlan 'ala al-mawdhi' dan juga nasab karena membawanya kepada mawdhi'nya wala hajata tidak ada kebutuhan untuk menakdirkan penasab selain penasab yang menasabkan ma'tuf ya. Apa selain penasab yang menasabkan ma'tufun alaihi wa in kana taqdir meskipun penakdiran itu adalah pendapat sibawai ya kalau pendapatnya siapa Ibnu Malik tidak perlu menakdirkan. Amilnya tabi'ah, amilnya apa? Matbu'nya. Gitu. Sampai di sini paham ini? Ada yang belum paham? Apanya? Tadi yang sahih, maksudnya huruf sahih, itu menjelaskan tentang amil yang menasubkan tabi itu. Iya kan? Hadza dharibu Zaidin wa Amran. Kalau nasab itu ala idmari fi'lin. Karena mengidmar fi'il, jadi amilnya Amran itu fi'il yang mudmar, takdirnya daraba. Ini yang sahih. Adapun Ibnu Malik merujukkan yang lain. Itu bahwasanya amilnya bukan fi'il yang mudmar, tapi amil dari ma'tuf alaih, itulah amilnya ma'tuf gitu. Wa qad ruwiya bil wajhaini qawluhu, dan diriwayatkan dengan dua sisi ucapannya penyair, al-wahibul mi'atil hijani wa 'abdaha dan wa 'abdiha 'udhan tuzajji bainaha atfalaha. Al-wahib, seorang yang termawan, alladhi yu'ti bil 'iwad, yang dia memberi tanpa minta mengganti, dia memberi al-mi'ah 100 al-hijan, yakni unta-unta yang berwarna putih, disebutkan di situ al-hijan dikasih al-ha al-bid, bahwa lafdun yastafihi al-mudzakkar wal muannas wal mufrad wal mutsanna wal jama', wa innama khussa atau khassa al-hijana bizikr li'annaha akramu al-ibil ya 'indahum. Wa na'ud jama' dari 'a'id, wa hiya an-naqah idza wad'at wa ba'da ma tadu ayyaman hatta yaqwa waladuha. Dia memberikan 100 ekor unta putih dan juga pengembalanya udhan, yang unta itu barusan melahirkan ya, dan baru kembali kekuatannya setelah melahirkan. Tuzajji bainaha atfalaha. Lihat di situ makna tuzajji tasuku. Dia menggiring ya di tengah-tengahnya atfalaha, anak-anaknya, anak-anak untanya. Di sini syaitnya mana? Ya, wa abdaha, al-wahibu al-mi'ah, al-hijani wa abdaha. Kalau dinasobkan wa abdaha, berarti dia diatofkan kepada apa? Mahalnya? Apa? Al? Apa? Mana? Yang mana? Kepada al-mi'ah. Ya. Kalau dibaca abdiha, maka dia membawa kepada lafadznya al-mi'ah yang majrur. Binasbi abda wa jarrih, dengan menasabkan abda dan jarnya. Wa qawla al-akhir, penyair yang lain berkata, hal anta ba'ithu dinarini hajatina au abdi rabbin akho awn ibni mikhraqi. Hal anta ba'ithu, apakah engkau mau mengirimkan dinar, nama seseorang, ismu rajulin, apakah engkau mau mengirimkan dinar lihajatina, untuk menunaikan kebutuhan kami, au abdi rabbin, ataupun hambanya abdi rabb, yani akhawun ibni mikhraq. Abdi rabb maksudnya akhawun ibni mikhraq, saudaranya Aun ibni mikhraq, namanya abdi rabb. Di sini syaitnya mana? Au abdi, dia tofun kemana ini? Dinar. Iya. Hal anta ba'ithu dinarin au abdin au harfu atfin. Ini jelas ya. Binasbi abdin atfan ala mahali dinar, dengan menasabkan abd karena mengatafkannya kepada mahalnya dinar, au ala idmar fi'il, atau karena mengidmar fi'il. Menurut pendapat siapa ini? Si bawah wa taqdir au tab'athu abda rabbi abda rabbin. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan. Wajrul awin sibta bi'alladin khafad kamubtagi jahin wa malan mannahab. Di sini tabinya hanya ya, ini ya, ini contohkan ya, ataf ya, ataf nasak yang dicontohkan di sini. Ya, mungkin bisa juga yang lainnya. Ya, seperti ini, Rabbin atau Abdin atau Abdi Rabbin Akha Aun Ibni Mikhraq. Nah, itu kan badal ya. Tapi dinasob dengan apa? Karena melihat mahalnya Abdin, nasob. Ataupun di situ sebutkan sifat li'abd. Bisa juga atafayan bisa. Akhaun di sini Arabnya, ya mungkin badal juga mungkin. Karena di sini Abdirab, Abd Nakiroh diidhofahkan, berarti takhasus kan? Ya selainnya bisa di'arab sifat ataupun bisa juga apa? Selainnya. Di sini sebutkan i'rabnya sifatnya abd atau atafayan. Dinasabkan karena melihat mahalnya. Wa kullu ma qurrira li ismi fa'ili yu'tasma maf'ulin bila tafaduli fa huwa ka fi'lin sigha lil maf'uli fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi. Wa kullu ma qurrira li ismi fa'ili, dan semua hal yang ditetapkan pada isim fa'il, ya, semua dhabit, batasan-batasan yang ditetapkan pada isim fa'il, yu'ta isma maf'ulin, maka itu juga diberikan pada isim maf'ul bila tafadul, tanpa membeda-bedakan, sama. Ya. Syarat-syarat dari beramalnya isim fa'il itu juga diterapkan pada syarat-syarat isim maf'ul. Sebagaimana isim fa'il beramal, isim maf'ul beramal, syarat-syaratnya juga sama. Fa huwa ka fi'lin sigha lil maf'uli fi, maka dia isim maf'ul seperti fi'lin yang sigha lil maf'ul, yang dibentuk untuk maf'ul atau majhulul. Fi makna, dalam hal maknanya, contoh ka mu'ta kafafan yaktafi, ini makna alladhi yu'ta kafafan yaktafi, orang yang diberi kecukupan yaktafi, dia akan cukup. Orang yang diberi sifat kecukupan qana'ah yaktafi, dia akan merasa cukup. I'rabnya bagaimana? Al-mu'ta mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat raf'i adhamma al-muqaddara 'ala akhirih wa huwa ismu maf'ul ya'mal 'amala fi'lin. Apa? Yarfa'u naib al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Aina naib fa'ilihi wa naib fa'ilihi bamin musatir fihi? Jawaza an taqdiru huwa ya'ud ila al. Kafafan maf'ulun bih tsanin. Ya kan? Maf'ul yang tsani. Mansub wa alamatu nasyil fathah zahiru ala akhirihi. Mana khabarnya? Yaktafi. Jumlah apa? Fi'liyah. Fi mahali rafin khabar. Jami'u ma taqaddama fi ismil fa'il, semua hal yang telah lewat pada isim fa'il, min annahu in kana mujarradan amila, in kana bima'na al-hali aw al-istiqbal, yakni bahwasanya apabila dia isim fa'il itu mujarrada, kosong dari al atau idhofah, kosong dari al ya, amila, kosong dari al, maka dia beramal in kana bima'na al-hal, apabila dia dengan makna hal ataupun istiqbal, bi syaratil i'timad, dengan syarat i'timad sudah lewat. I'timadnya kepada apa saja? Kepada yang sebutkan apa? Bait syairnya. Nah, istifham, harfun nida, nafi, kemudian na'at, sifat, na'at apa? Dengan hal dan khabar itu. Berarti kalau khabar i'timadnya kepada mubtada. Wa in kana bil alifi wal lam 'amila mutlaqa, dan dia kalau dengan al dimasuki al, maka dia beramal secara mutlak. Ini kan tetap pada isim fa'il. Ya, jadi isim fa'il itu kalau dia apa? Mujarradan, kosong dari al, beramal dengan syarat apa? Dengan makna hal dan istiqbal, dan juga bersandar kepada hal-hal yang tadi barusan disebutkan. Adapun kalau dia beral, maka dia beramal secara mutlak tanpa syarat. Apakah mudhi ataupun al-hal ataupun istiqbal. Yathbutu ismil maf'ul, itu juga ditetapkan pada isim maf'ul. Fatakul, maka engkau katakan amadrubun az-zaidani al-ana al-ghada. I'rabnya jelas kan? Hamzah, hamzatul istifham madrubun mubtada'un marfu' bil ibtida' wa 'alamat raf'i adh-dhamma dhahirun 'ala akhirih wa huwa ismu maf'ul ya'mal 'amala al-fi'l. Ya. Az-zaidan naibul fa'il. Ya. Sadda masadda al-khabar marfu' wa 'alamat raf'i al-alif niyabah 'an ad-dhamma li'anna musannan. Au ja'al madrubu abuhuma al-ana aw ghadan aw amsi. Mutlak ini. Waktunya boleh al-ana aw ghadan aw amsi. Kenapa? Karena di situ beral. Ja'al madrubu abuhuma. Ya. I'rabnya jelas kan? Al-madrubu fa'il, abuhuma sebagai apa? Naibul fa'il. Di sini al-madrub merupakan naibul fa'il tanpa syarat karena dia ber-al. Wa hukmuhu fil ma'na wal 'amali hukmul fi'l al mabni lil maf'ul. Adapun hukumnya secara makna dan amalan adalah seperti hukum fi'il yang mabni lil majhul. Itu hukumnya apa? Isim maf'ul. Dalam hal makna dan amalan seperti fi'il yang mabni lil maf'ul. Adapun kalau dalam hal syarat-syaratnya seperti isim fa'il. Fayarfa'u al-maf'ula kama yarfa'uhu fi'luh. Maka dia merafa'kan maf'ul sebagaimana fi'ilnya pun merafa'kan maf'ul. Ya. Fakama taqul. Saya ulangi, maka dia merafa'kan maf'ulnya sebagaimana fi'ilnya merafa'kan apa? Maf'ulnya disebut dengan apa? Naibul fa'il. Fakama taqul duriba zaidan, taqul amadrubun az-zaidan. Sebagaimana engkau katakan duriba az-zaidan, maka dikatakan pula pada si maf'ulnya amadrubun az-zaidan. Wa in kana lahu maf'ulan rafa'a ahaduhuma wa nasaba al-akhar. Adapun jika naibul fa'il ataupun ismul maf'ul itu memiliki dua maf'ul, maka dia merafa'kan salah satunya dan menasabkan yang lainnya. Yang satunya dirafa'kan sebagai naibul fa'il dan yang lainnya tetap dijadikan sebagai maf'ul. Contoh al-mu'ta kafafan yaktafi tadi. Fal maf'ulul awal, maka maf'ul yang pertamanya adalah dhamirun mustatir. Dhamir mustatir a'id 'alal alif wal lam, yang kembali kepada al. Naibul fa'il itu adalah maf'ul yang pertamanya. Wa huwa marfu', dan dia marfu' li qiyamihi maqamal fa'il, karena dia menduduki posisi fa'il, naibul fa'il. Wa kafafan al-maf'ul tsani, dan kafafan sebagai maf'ul yang keduanya. Jelas ini? Ada yang mau disampaikan? Udah ya. Waqad yudhafu dha ila ismin murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari'. Waqad yudhafu dha, terkadang ini isim isyarah ini kemana? Isim maf'ul yang terdekat. Isim maf'ul ini kadang diidhafahkan atau disandarkan kepada isim yang rafa', isim yang marfu'. Ma'nan, maknanya tadi ya. Ka mahmudul maqasidil wari'. Mahmudul maqasidil wari', orang yang wara'. Mahmudul maqasid, terpuji ya tujuan-tujuannya. Sifat musyabbah ya al-wari'. Ya juzu fi ismil maf'ul an yudhafa ila ma kana marfu'an bih. Boleh pada isim maf'ul untuk diidhafahkan kepada isim yang tadinya dirafa'kan dengannya. Iya kan? Kalau seandainya tidak didhafahkan dia marfu kan? Sebagai apa? Naibul fa'il. Boleh pada isim maf'ul untuk dia isim maf'ul didhafahkan kepada isim yang tadinya dirafa'kan dengan isim maf'ul ini. Fataqulu fi qawlik, maka engkau katakan pada contoh ucapanmu Zaidun madrubun 'abdu. Boleh engkau katakan Zaidun madrubul 'abdi. Iya, sama maknanya. Zaidun madrubun 'abdu. Zaid sedang dipukul, 'abdu budaknya. Sama dengan Zaidun Mabrubul Abdi. Ya. Boleh engkau idhafahkan isim maf'ul kepada isim yang tadinya dirafa'kan dengannya. Berubah yang tadinya naibul fa'il menjadi mudhafun ilaih. Ya. Zaidun Mabrubul Abdi. Fatudhifu ismal maf'ul, maka engkau sandarkan isim maf'ul ila makana marfu'an bih, kepada isim yang tadinya dirafa'kan olehnya. Wa mithluhu, yang misalnya al-wari'u mahmudul maqasidi. Asalnya al-wari'u mahmudun maqasiduhu. Wala yajuzu dhalika fi ismil fa'il. Nah ini diantara perbedaannya. Itu tidak boleh pada isim fa'il. Nanti kita baca catat kakinya. Fala taqulu marartu bi rajulin dharibil abi Zaidan. Ya, turidu dharibin abuhu Zaidan. Tidak boleh kau katakan marartu bi rajulin dharibil abi. Ya, saya melewati seorang bapak yang memukul Zaid. Maknanya demikian. Yang kau kendaki maknanya Dhori bin Abu Zaid. Ya. Saya melewati seorang yang Dhori bin Abu, bapaknya memukul Zaid. Gitu. Tidak boleh kau idhafahkan Dhori bi al-abi. Ya. Ataupun Dhori bi abihi. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ya isim fa'il disandarkan kepada isim yang dirafa'kan olehnya. Adapun isim maf'ul boleh. Ya, catatan kaki. Ismul fa'il imma an yakuna fi'luhu qasira ka dhamirin wa tahirin. Isim fa'il ada kalanya fi'ilnya adalah fi'il yang lazim. Maka dia seperti sifat musabbah, ya, sifat musyabbah. Saya dhamir kurus. Dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq gitu. Wa dhin fi an-nasi ya'tika rijalan wa 'ala kulli dhamir. Unta-unta yang kurus. Wa tahir yang suci. Wa imma an yakuna fi'luhu muta'addiyan li wahida. Ada kalanya isim fa'il itu diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Yang pertama tadi diambil dari isim yang qasir, yang kedua dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Seperti rahim, barid. Wa imma an yakuna fi'luhu muta'addiyan li itsnain. Ada kalanya diambil dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Seperti al-mu'ti, as-sa'il. Fa in kana ismul fa'il min fi'lin qasir, apabila isim fa'il diambil dari fi'il yang qasir, jazat idafatuhu ila marfu'ihi ijma'a, maka boleh untuk dia isim fa'il yang diambil dari fi'il yang qasir ini diidafahkan kepada marfu'nya, ya, ijma'an, dengan ijma', sepakatan. In urida bihi ad-dawam, jika dikehendaki dengannya makna ad-dawam, terus menerus. Wayasiru hina idzin sifatan musyabbahah, sehingga jadilah isim fa'il tadi menjadi sifat musyabbahah tuh. Fi dhamirul batni, perutnya kurus. Tahirun nafs, jiwanya suci. Mani'ul jari wa hami adz-zammar, yang membela al-jar, tetangga. Wa hami adz-zammar, membentangi dari kerusakan. Wa in kana min fi'lin muta'addin itsnain, apabila dia diambil dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, imtana'at idafatuhu li marfu'i ijma'a, maka terhalang, tidak boleh untuk isim fa'il ini yang muta'addi kepada dua maf'ul diidafahkan kepada yang marfu'nya dengan sepakatan juga. Wa in kana min fi'lin muta'addin wahidi, adapun kalau dia diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, falin nuhadifi thalathatu aqwal, maka bagi ahli nahwu di dalamnya ada tiga pendapat. Awaluha, yang pertama, la yajuz an yudhafa li marfu'i mutlaqa. Kalau isim fa'il ini diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, maka tidak boleh dia disandarkan kepada marfu'nya secara mutlaq. Wa huwa ra'yu jamharatin nuhat, itu adalah pendapat mayoritas ahli nahwu. Wa thaniha, yang kedua, tajuzu idhafatuhu li marfu'ihi in yaltabisa in lam yaltabis fa'iluhu bi maf'ulihi. Boleh untuk isim fa'ilnya diidhafahkan kepada marfu'nya dengan syarat tidak terancukan dengan in lam yaltabis fa'iluhu bi maf'ulih, tidak tersamarkan antara fa'il dari maf'ulnya. Ya. Kal mithali alladhi dzakarahu syarih, seperti contoh yang disebutkan oleh syarih. Ya. Belum dibaca contohnya. Ah, itu dibaca itu. Marautu bi rajulin baribil abi zaidan. Baribil abi zaidan. Ya, di sini kan al-ab mungkin enggak difahami dengan maf'ul. Hah? Enggak, karena di sini ada maf'ulnya Zaid. Marautu bi rajulin dharibil abi Zaidan. Aku melewati seorang laki-laki yang dharibil ab, bapaknya memukul Zaid. Nah, tidak ada kerancuan di situ antara fa'il dan maf'ul. Ya, sebagian membolehkan. Ya, yang seperti itu. Dan yang lain melarang. Wa salithuha, yang ketiga, tajuzu idhafatuhu in hudhifa maf'uluh. Boleh. Isim fa'il yang diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul untuk diidhafahkan kepada marfu'nya dengan syarat dibuang maf'ulnya. Wa huwa ra'yu Ibnu 'Ashur, itu adalah pendapat Ibnu 'Ashur. Wa yashhadu lahu qawlu sya'ir, dan beliau menjadikan pendukungnya ucapan penyair. Marrahimul qalbi dhallaman wa in dhalama walal karimu bimanna'in wa in bakhila. Ah, lihat marrahimu al-qalbi. Ar-Rahim kan butuh kepada satu maf'ul. Ya. Marrahimul qalbi, tidaklah orang yang penyayang hatinya zalaman, zalim. Wa in zalama, meskipun dia berbuat zalim. Walal karimu bimanna, dan tidaklah orang yang sangat dermawan dikatakan manna kikir. Wa in bakhila, meskipun dia berbuat kikir. Ya, sekali-kali saja dia kikirnya. Di sini syaihnya mana? Banyak ya. Ar-Rahimu al-Qalbi. Ya. Ar-Rahimu al-Qalbi saja ya. Nah, di sini diidhafahkan kepada apa? pada marfu'nya al-qalb. Aslinya sebagai apa? Fa'il kan? Kenapa boleh? Dibuang apa di sini? Maf'ulnya dibuang. Ya. Berarti ada rinciannya ya, terkait dengan boleh tidaknya isim fa'il diidhafahkan kepada marfu'nya. Ada rinciannya. Kadang apa? Boleh, kadang tidak boleh, kadang ada khilaf. Boleh kapan? Ketika isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang lazim. Ya. Tahirul qalbi, dhamirul batni. Tidak boleh kapan? Ketika isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang mutadi kepada dua maf'ul. Ada khilaf kapan? Ketika ya, isim fa'ilnya diambil dari fi'il yang mutadi kepada satu maf'ul. Sebagian membolehkan, sebagian melarang, sebagian membolehkan, sebagian mensyaratkan dengan syarat tertentu. Ah, selesai pembahasan dari apa? Idhafah ismi al-fa'il ya. I'malu ismi al-fa'il. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Abniyatu al-masadir. Bentukan-bentukan masar. Ini pembahasan-pembahasan apa aslinya ini? Sorof ya. Memang Alfiyah bin Malik ini isinya nahu dan sorof. Atau sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya tadi. Marrahimul qalbi dhallaman, orang yang hatinya itu penyayang. Ya, tidaklah dia dhallaman, orang yang suka berbuat zalim. Wa in dhallama, meskipun kadang dia berbuat zalim gitu. Ya. Walal karimu bimanna', dan orang yang sangat dermawan tidak dikatakan manna', terlalu menahan hartanya, sangat kikir meskipun dia kadang bakhil. Apa? Yang mana? Hah? Ya, ar-rahim wal qalbi, dia lafaznya apa? Majrur, mahalnya apa? Alfa sebagai apa? Fa'ilnya. Di sini tidak disebutkan maf'ulnya. Gitu ya. Apa aja? Orang yang sama aja. Ar-rahimul qalbi, hatinya penyayang atau menyayangi, di situ disebutkan maf'ulnya kan? Misalnya an-nas ataupun yang lain. Ya, marrahimul qalbi tidaklah. Ar-rahimul qalbi, hati yang penyayang bisa juga. Orang yang hatinya penyayang bisa. Ar-rahimu, yang penyayang hatinya. Dhallaman, mubalagha itu. Suka berbuat zalim meskipun kadang dia berbuat zalim ya, kadang. Iya kan? Walal karim bimanna, tidak pula orang yang mulia dikatakan manna, sangat kikir meskipun dia kadang bakhil. Kadang. Ya, yang lain. Badilu, badil pengganti. Badil pengganti. Oh, yang ucapan Nadim itu ya. Jadi fa'alun, fa'alun atau mif'al atau fa'ul itu badil. Pengganti anfa'ili dari fa'il fi kasrah, dengan makna kasrah banyak. Khobar kan disitu kan badil dari fa'al. Badil pengganti. Fa'al dan mif'al menggantikan fa'il gitu. Tapi dia bedanya fi kasrah, untuk menunjukkan makna kasrah banyak. Ya, karena ada pertanyaan kita masuk ke faedah selanjutnya banyak ini. Tambah lagi 6 lagi. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min dhi thalathatin karadda rad karadda radda. Seperti enak dihafal ini. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min dhi thalathatin karadda radda. Fa'lun. Fa'lun adalah qiyas masdarnya fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Min dhi thalathah, dari fi'il yang apa? Thulatsi. Karadda raddan, seperti radda raddan. Aja raddan, ya kan? Radda. Cuma di idgham jadi raddan. Hal ini ya. Fa'lun, wazan fa'lun adalah qiyas dari masdar fi'il thulatsi yang muta'addi kepada satu maf'ul, seperti radda raddan. Al-fi'lu thulatsi al-muta'addi yaji'u masdaruhu ala fa'lin qiyasan muttarida. Fi'il yang thulatsi yang mutaaddi ya. Yaji'u masdaruhu ala fa'lin, datang masdarnya di atas wazan fa'al qiyasan, dalam keadaan bisa dikiaskan, muttarida, qiyas yang bisa diterapkan. Nasu ala dhalika sibawaih fi mawadhi'. Sibawaih menyebutkan dengan tegas di dalam beberapa tempat. Hanya saja di sana ada yang dikecualikan ya. Ada yang dikecualikan. Ini qiyasan muttarida. Bahwasanya fi'il yang thulatsi yang mutaaddi itu masdarnya di atas wazan fa'al itu ada apa? Mustatsna di sana. Ada mustatsniyat, ada yang dikecualikan. Di antaranya istatsna minhu ma dalla ala sina'ah. Ya, dikecualikan darinya fi'il yang dia menunjukkan kepada sina'ah. Ya. Faqiyasuhu, kalau dia menunjukkan sina'ah, maka apa sina'ah? Keahlian itu ya. Maka kiasnya, kalau dia menunjukkan kepada sina'ah, fi'alah. Khatahu khiyatah. Hakahu hiyakah. Hajamahu hijamah. Nah itu. Dan ini maksud dengan kias di sini, menurut Sibawaih dan jumhur adalah idza warada fi'lun lam yu'lam kaifa takallamu bimasdarihi. Idza warada fi'lun lam yu'lam kaifa takallamu bimasdarihi, apabila datang satu fi'il yang tidak diketahui bagaimana mengucapkan masdarnya, fa innaka taqisuhu ala hadza, maka engkau kiaskan dengan kias ini. Ah itu, hah? Fa innaka taqisuhu ala hadza, mengiaskannya dengan wazan ini. La annaka taqisu ma'a sama', bukan berarti engkau mengiaskan dengan adanya sama'. Khilafan lil Farra, berbeda halnya dengan pendapat al Farra. Jadi kalau tidak didapati apa ini ya masdarnya, maka engkau mengiaskan fa'lun. Tapi kalau sudah dengar ada masdarnya datang di orang Arab, ya jangan dikiaskan, sudah ada. Beda dengan al Farra, ya tetap membolehkan meskipun ada sama'nya di sana. Sini juga ada catatan kaki di sini. Lam yanusu ala dzalika harfiyan bal istanbata al-musannif dzalika min kalam Sibawaih rahimahullah. Sibawaih sendiri lam yanusu ala dzalik, tidak menyebutkannya dengan tegas harfiyan ya. Bal istanbata ataupun ya, bal istanbata, bahkan Ibnu Aqil beristinbat ya, hal itu min kalam Sibawaih, dari kalam Sibawaih. Faqad qala Sibawaih fi al-kitab hadza binaul afal allati hi a'mal ta'addaka ila ghairik wa tuqi'aha bihi wa masadiruha. Inilah bentukan fi'il-fi'il allati hi a'mal, yang mana dia beramal, ta'addaka ila ghairik, yang menjadikanmu muta'addi kepada selainnya, man fi'il yang muta'addi, wa tuqi'aha bihi, dan menyampaikan fi'il tersebut ya, kepada maf'ul, wa masadiruha, masal-masalnya, fal afal takunu min hadza ala thalathati abniyah. Maka fi'il-fi'il takunu min hadza, dari sini di atas tiga bentukan. Fa'al yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, wa yakunul masdar fa'lan wal ismu fa'ilan. Wa'lam anna al-musannif lam yadhbat 'ibaratah. Ketahuilah bahwasanya al-musannif Ibnu Aqil tidak meneliti ibarahnya, tidak membabat memantapkan ibarah ungkapan beliau bisya'ni ma dzakara min al-qiyas, dalam hal apa yang beliau sebutkan dari qiyas. Madhab Sibawaih al-Akhfash annahu al-iqas ma'a wujudi sam'a, tadi yang disebutkan. Adapun madhab Sibawaih dan al-Akhfash la-iqas, tidak boleh dikiaskan bersama dengan adanya sam'a tadi. Faqala al-Farra, kata al-Farra, kama fi zahir kalami, sebagaimana yang tampak dari ucapan beliau, ya juzul qiyas ma'a wujudi sam'a bi-ghairi, tadi yang sudah disebutkan tadi. Tentang qiyas tadi ya. Jadi tidak mutlak Sibawaih membolehkan qiyas. Qiyas itu boleh kalau engkau tidak mengetahui, belum mendengar dari apa? Kalamnya orang Arab, dari masdarnya, maka dikiaskan. Kalau sudah datang samanya, ya sudah, jangan dikiaskan. Kemudian fataqulu radda radda raddan wa daraba durban wa fahima fahman wa zama ba'dhum annahu la yunqas wa huwa ghairu sadid. Sebagian menyangka bahwasanya itu tidak dikiaskan dan itu tidak tepat. Di sini beliau meragamkan contohnya, radda raddan, boroba boroban, fahima fahaman. Ini mengisyaratkan kepada annahu la farqa fil muta'addi baina kaunihi mudha'afan, untuk mengisyaratkan bahwasanya tidak ada bedanya antara fi'il thulatsiyah muta'addi ini adalah mudha'af atau ya maftuhal 'ain 'anil fi'ilnya fathah atau maksurah ataupun 'anil fi'ilnya di kasrah atau titik ya. Amma madmumuha adapun kalau 'ainul fi'ilnya di dhammah fa khasun bil lazim, maka itu khusus untuk yang lazim. Wala farqu aidan baina kaunihi sahihan, juga tidak ada bedanya antara fi'ilnya sahih akhirnya seperti daraba borban atau mu'tal al fa, atau dia mu'tal fa'ul fi'ilnya huruf pertamanya, wa'ada wa'dan, wati'a wat'an, awil ain ataupun ainul fi'ilnya yang mu'tal sama saja, ba'a bai'an, sa'a sa'yan, sa'a beda lagi nih, sa'a sa'yan yang beda itu akhirnya deh ya, itu apa lamul fi'ilnya mu'tal, khafa khaufan, awil lam ataupun lamul fi'ilnya mu'tal, roma romyan, sa'a sa'yan. Nah itu jadi masuk semuanya ya, baik itu yang mu'tal akhirnya atau mu'tal apa fa'nya atau mu'tal apa ainnya ataupun lamnya sama ya, atau punya mudha'af juga sama ya, yang mahmuznya juga sama, akala aklan ya. Kemudian jadi kiaskan berarti ini ya. Ya. Masalahnya apa? Fi'il thulatsiyah muta'addi. Yaitu bahwasanya masalahnya apa? Fa'lun. Yaitu. Yang dikecualikan tadi. Apabila menunjukkan kepada apa? Sina'ah. Kemudian, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, sepertinya di sini diumumkan ya, tidak disebutkan muta'addi keberapanya di sini. Ya, hanya muta'addi saja. Tapi yang contoh-contoh yang disebutkan muta'addinya kepada satu semua ya. Ada enggak yang muta'addi kepada dua? Contohnya apa? Bisa juga ya. Dhanna juga sama itu. Ya, sama berarti masuk umum berarti ya, di sini umum. Ya, kemudian wa fa'ilal lazim, wa fa'ilal lazim babuhu fa'al ka farahin wa kajawan wa kashalal. Ya. Fa'ila yang lazim. Fa'ila mubtada' i'rabnya. Usulul lafzi berarti. Dan fa'ila yang lazim babuhu fa'al. Maka bab masdarnya fa'al. Ya. Ka farahin dari fariha. Farah itu kan. Kenapa dia lazim? Jadi fa'ila yang dia adalah fi'il yang lazim, maka masdarnya babnya fa'al. Fariha farah. Ya. Jawiya jawan. Kemudian shalila shalan, apa? Shalal. Ya, shalal. Paham ini ya? Hah? Jadi fa'il wazan fa'ila dari fi'il maud yang lazim itu masdarnya di atas fa'al. Ya. Jadi farah, ya. Fariha, farah. Jawiya, jawan. Shalila, shalal. Ayaji'u masdar fa'ila lazim ala fa'alin qiyasan. Yani datang masdarnya fa'ila yang lazim di atas fa'al qiyasan. Bisa dikiaskan. Ka fariha, farahan. Ya. Maknanya jelas ya. Fariha, farahan. Ya. Wajawiya jawan ya, maknanya jawiya jatuh cinta atau tertimpa duka, bisa juga jatuh cinta ataupun tertimpa duka, jawiya jawan. Wasyallat yaduhu, ini diidghamkan, artinya shalila. Shallat yaduhu shalalan, tangannya lumpuh. Di sini Asy-Syarih menyentuhkan yang sahih dan yang mudhaaf, ya. Dan yang mu'tal dengan apa? Yang mu'tal lamnya, ya, betul kan? Yang sahih apa contohnya? Fariha. Yang mu'tal dengan lam, jawiya. Yang mudhaaf, shalla. Yang masuk dalamnya kalau amiya, apa maksudnya? Jawiya. Amiya, aman. Ya. Dan di sana masih yang tersisa, masih tersisa yang lain yang tidak disebutkan. Wa baqiya mu'talul fa, tersisa yang mu'tal fa-nya. Fa'ul kalimahnya mu'tal. Waja'a, waja'an, itu kan. Ataupun yang mu'talnya ain-nya. Waji'a atau waja'a. Hah? Cek lagi ya. Kemudian juga ditambahkan mu'tal ainnya seperti awira, awaron, ya kan? Juga al-mahmuz diantaranya asifa, apa? Asafan. Ini penambahannya. Kalau beliau hanya menyebutkan tiga contoh, yang pertama yang sahih, yang kedua yang mu'tal apanya? Lamnya, yang ketiga yang mudhaaf. Di sana ada yang lain, yaitu mu'tal fa-nya waji'a, waja'an. Mu'tal ainnya awira, awaron. Yang mahmuz asifa, asafan. Ah, di sini ada. Bisa tinggalkan enggak? Ada ya? Nomor berapa? 4 ya? Yustadna, di sini barangkali bagian disebutkan sudah ya. Catat dengan nomor 4 ini. Yustadna min zalika madala ala laun. Jadi ada yang dikecualikan juga. Tidak semua fi'il yang lazim di atas wazan fa'ila masdarnya fa'al. Tidak semua. Ada yang dikecualikan. Sebagaimana yang pertama tadi ada yang dikecualikan. Yustadna min zalika madalla ala laun. Dikecualikan dari hal itu, yaitu apa yang dimenunjukkan kepada warna. Fa'inal ghaliba ala masdarihi al-fu'lah. Umumnya masdarnya itu di atas wazan fu'lah. Seperti ucapan musamir sumrah, coklat, berwarna coklat. Syahibah syuhbah, warna kelabu. Wa kadza madalla ala hirfah, demikian pula yang menunjukkan pada hirfah, keahlian, kerajinan, kreativitas. Maka kiasnya fi'alah, sudah lewat itu fi'alah. Waliya wilayah. Tapi ini yang lazimnya ya, kalau tadi yang di atas itu yang muta'addinya. Yang menunjukkan kepada hirfah atau sinah fi'alah itu. Baik yang apa muta'addi ataupun yang lazimnya. Wa fa'ala allazimu mitla qu'ada lahu fu'ulun bi'tiradin kawada. Ya. Kemudian yang berikutnya fa'ala allazim. Fa'ala yang lazim. Ya. Fa'ala yang lazim mithla qu'ada lahu fu'ulun bi'tiradin kahoda. Fa'ala yang lazim, kalau di sini i'rabnya apa? Mithla hal, ya, betul, hal sama juga kalau hudhari hal. Fa'ala al-lazim dalam keadaan seperti qu'ada. Fa'ala al-lazim dalam keadaan seperti qu'ada lahu fu'ul, maka dia memiliki bentukan apa? Masdar fu'ul. Ya. Bi'tiradin. Dalam keadaan bisa dikiaskan. Kaghoda. Sebagaimana ghoda? Ghoda, kaghoda. Di atas ini mana? Kemisla. Ya. Kalau di sini di Arab, kirma jumlah ta'ali mengatakan khabari mubtada. Kalau al-khubari mengirab kaghoda, ma'atuf kepada misla. Misla qu'ada. Ya, kemudian kawada juga. Tapi dengan menggugurkan huruf ataf wa kawada gitu. Kalau di sini disebutkan dalam ta'liqnya kagodaba sebagai khobar ya, dari mubtada yang mahdhuf. Jadi fa'ala yang lazim dalam keadaan seperti qa'ada dan ghada gitu kan. Kalau diathafkan kepada mitla. Seperti qa'ada dan seperti ghada gitu. Lahu fu'ulun bittiradi. Dia memiliki apa? Masdar di atas wazan fu'ul. Dalam keadaan bisa dikiaskan. Ma lam yakun mustawjiban fi'ala au fa'alanan fadri au fu'ala. Selama dia tidak mengharuskan masdar fi'ala atau fa'alana fadri, maka ketahuilah au fu'ala ataupun fu'ala. Ya. Fa'awalun lidhimtina'in ka'aba wasani lilladhi iqtada taqalluba. Ya. Masyaallah. Fa'awalun lidhimtina', maka yang pertama. Yang pertama ini apa? Ya, ya. Fi'ala lidhimtina', untuk mana imtina'. Ya. Ka'aba, seperti apa? Iba'an, kan imtina'. Iba itu enggan kan? Aba ya'ba iba'an. Ya, wazan fi'al untuk apa? Imtina', bermakna enggan, penolakan. Wasan yang kedua itu apa? Fa'alana lilladzi iqtaba taqalluba, untuk yang menuntut makna taqallub. Ya. Mana apa? Taqallub. Taqallub itu apa? Taqallub itu adalah taharrukun makhsusun mahtizaz wa tirab. La mutlaqu taharruk. Taqallub adalah taharrukun makhsus, gerakan yang khusus yang disertai dengan ihtizaz, getaran ya. Wattirab. Beda. La mutlak taharruk, bukan sekedar bergerak, bukan. Sehingga fala yaridu, tidak masuk. Qoma qiyaman, tidak. Ini bergerak cuma tidak disertai dengan ihtirab. Ihtizaz. Ya, qa'ada qu'udan, ada gerakan juga kan, duduk. Dari berdiri duduk. Nah, ini beda. Ya, wazannya beda lagi. Kalau tadi fa'alana, menunjukkan apa? Taharuk tadi, taharuk itu maknanya. Ya, nanti dengan contoh-contoh mungkin akan lebih jelas. Daro, yaduru, dawaran, perputaran. Gerakan kan? Ya. Jaro, ijri, jaroyan. Nah, ada apa? Ihtizaz, ada apa? Ibtirof. Libda'i fu'alun. Ya. Adapun fu'al, itu libda' fu'alun. Untuk menunjukkan penyakit. Asil lidah diqasar lidururah. Ada penyakit. Fu'al jadi lidah. Fu'al itu untuk menunjukkan ada penyakit. Wah, jadi masdar fu'al untuk menunjukkan penyakit. Auli sautin wa syamal sayran wa sultan al-fa'ilu kasuhal. Atau menunjukkan suara. Ya, menunjukkan apa? Suara. Kemudian wasyamal, ini di sini di fathah, asalnya syamil, syamal, itu kata ya ta'ayyan fathul mim lirrawi, wain jaza kasruha, di fathah mimnya, karena harokat rawi, ya. Wain jaza kasruha, meskipun boleh pula kata yang kasruhnya, kata al-Khudhari. Wasyamal, sayron wa sautan al-fa'ilu kasuhal, dan wazan fa'il, masar di atas wazan fa'il, mencakup makna sair, perjalanan, sautan, dan juga suara. Seperti sohal. Ya. Seperti apa? Sohal. Ya. Paham? Ya, kita baca caranya nanti kembali ke apa? Matanya nanti insyaAllah semakin jelas. Ya'ti masdaru fa'al al-lazim ala fu'ul qiyasan. Masdarnya fa'al yang lazim itu datang di atas wazan fu'ul dalam keadaan bisa dikiaskan. Ini makna apa? Wa fa'ala lazim mitla qa'ada lahul fu'ulu bittiradin ka ghada. Ya. Bedanya kalau qa'ada kan sahihul akhir ya. Kalau ghada apa? Mu'tal akhir kan ghada yaghdu. Ya. Fataqul, maka engkau katakan qa'ada qu'udan. Duh. Kenapa dia qu'udan? Ya. Karena dia qa'ada itu fi'il yang apa? Lazim. Maka fi'il yang lazim di atas wazan fa'ala masdarnya qu'ud atau fu'ul. Ghada ghuduwan, sama ghuduwan dilebur jadi ghuduwan, ya kan? Bakara, berpagi-pagi. Bukuron, sudah. Paham kan ini? Makna dari fa'ala lazim mitla qa'ada lahu fu'ulun bitiradin kagoda. Fa'ala yang lazim seperti qa'ada dan seperti ghoda memiliki masdar fu'ul dan bisa dikiaskan. Ya. Bitiradin jar majrur muta'alli bi mahdhuf hal. Tani dhamir yang mustaqim pada al khabar. Ya. Dhamir ha itu. Paham ya? Dalam keadaan bisa dikiaskan. Ah, itu. Kemudian wa asyara bi qawlihi ma lam yakun mustaujiban. Ah, poin yang keduanya. Wa asyara bi qawlihi ma lam yakun mustaujiban fi ala ila akhiri ila annahu innama ya'ti masdaruhu ala fu'ul idza lam yastahiqqa an yakuna masdaruhu ala fi'al aw fa'alan aw fu'al. Beliau mengisyaratkan pada istilahnya ma lam yakun mustaujiban fi ala aw fa'alana fadri aw fu'ala. Mengisyaratkan kepada bahwasanya ila annahu innama ya'ti masdaruhu ala fu'ul hanyalah dia fa'ala yang lazim masdarnya datang di atas wazan fu'ul idza lam yastahiqqa an yakuna masdaruhu ala apabila masdarnya tidak berhak di atas wazan fi'al fa'alan fu'al. Paham kan? Ma lam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan fadri au fu'ala. Ya, sampai sini paham ya? Hah? فَالَّذِي سَحَقُ أَنْ يَكُنَ مَسْتَرُهُ عَلَى فِعَال. Ah, dirinci sekarang. Apa sih wazan fa'ala yang lazim yang dia berhak di atas wazan fi'al juga fa'alan dan juga fu'ala. Bobitnya disebutkan di sini yang berhak ya masdarnya di atas fi'al dari fi'il madhi yang lazim yaitu fa'al adalah kullu fi'lin dalla 'ala imtina', setiap fi'il yang menunjukkan kepada imtina', terhalang, keterhalangan. Ya. Ka'aba iba'an, enggan. Ya. Keengganan, aba iba'an. Nafara, nifaran. Nafara kabur lari, kan menunjukkan kemana enggan ini kan. Disuruh sini taklim pula kabur. Ya. Enggan. Wasyarada syiradan, sama mana dengan apa? Nafara kabur. Ya. Syarada syiradan sama dengan apa? Nafara nifaran. وهذا هو المراد بقوله فأول للامتناع. Inilah makna ucapan an-nazim فأول للامتناع. Yang pertama yaitu fi'al untuk menunjukkan makna imtina, terhalang. Ya, yang bercabang dari itulah. Ya. Keengganan, ketidakmauan. Ya. Di antara contoh yang lain jamaha, jimahan, mogok. Enggak mogok. Mogok makan. Ya, enggak makan. Abiqa. Apa? Ibaqan. Kabur. Enggak juga. InsyaAllah paham ini ya. Kemudian. Walladhi sahaqqa an yakuna masdaruhu ala fa'alan. Huwa kullu fi'lin dalla ala taqallub. Sedangkan yang berhak untuk masdarnya di atas fa'alan. Dari fa'ala yang lazim adalah setiap fi'il yang menunjukkan kepada taqallub. Tadi taqallub. Taharruk makhsus. Mahtizazin wabtirabin. La mutlak taharruk. Contoh tawafa. Tawafana. Ya. Tawafa, tawafan. Orang tawafan. Ihtizazin. Ihtazza. Wabtoroba. Ya, jasa du'al. At-ta'if kan. Bergerak. Jala jawalan. Sama juga ya, berputar-putar dengan tofa ini. Ya. Nazawana, melompat. Biasanya digunakan untuk perbuatannya binatang-binatang yang memiliki hafir, keracak, ataupun wolf, ataupun asiba yang ketika dia mengawini betinanya. Kadang diterjemahkan dengan menjantani juga. Nah, dia melompat ya. Naza nazawana, jaro jaroyana, daro kalau daro bukan daro ya, beda ya. Yang lazim ini beda, pilih yang lazim. Kalau jaro juga lazim kan? Jaro jaroyana ya. Apalagi? Hah? Wahada makna qawlihi, inilah makna ucapan an-nadhim. Wa thani lilladhi iqtadha taqalluba, dan yang kedua yaitu fa'alan lilladhi iqtadha taqalluba, untuk apa yang menunjukkan makna taqallub. Ya. Walladhi sahaqa an yakuna masaruhu ala fu'al huwa. Ah, yang terakhir ini. Dan yang dia berhak untuk masarnya di atas wazan fu'al adalah kullu fi'lin dalla ala da, setiap fi'il yang menunjukkan kepada penyakit. Aw sautin, ataupun suara. Famithalul awal, contoh yang pertama, setiap fi'il yang menunjukkan kepada penyakit. Sa'ala su'alan. Apa su'al? Mananya? Flu ya. Terkenai. Apa maksud pusing atau flu? Pusing ya. Sakit kepala ya. Sakit kepala ini. Ah, ini yang keduanya flu ini. Zukima zukaman. Ini flu ini. Dia termasuk af'alul lazimah yang mabni lil majrur bentukannya. Zukima ini termasuk fi'il-fi'il yang lazimah yang bentukannya mabni lil majrur. Wa masya'a batnuhu masya'an musya'an. Coba dicek lagi. Apa masya'a? Anda belum cek. Bukan berjalan ya, penyakit. Masya'a batnuhu musya'an. Ada yang tahu? Ya, nanti kita susulkan, coba anak belum cek ini. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua itu apa? Apa yang menunjukkan pada saut? Na'aba al-ghurabu nu'aban. Ghurab apa? Burung. Gagak itu na'aba, ini sawata, bersuara dengan suaranya. Wa na'aqa ar-ra'i nu'aqa. Pengembala itu na'aqa. Ar-ra'i pengembala kan? Na'aqa nu'aqa. Apa? Berteriak dengan teriakan. Wa azzatil qidru uzazan. Azzat yani mana ghallat min syiddati an-nar. Azzatil qidru, apa kal qidr? Hah? Apa? Apa? Priuk. Ya, apalagi namanya? Al-qidr. Panci ya, ya bisa kita panci. Ya. Panci itu ghallat. Apa ghallat? Panjinya bersuara ya. Uzazan, dengan suara yang keras karena sebab apa? Api. Ini ghallat maknanya mendidih. Ya. Panci itu mendidih dengan keras ya. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi lidda'fu'al aw li sautin. Inilah. Ini maksud yang ucapan an-nadhim lidda'fu'al. Fu'al untuk menunjukkan ada menyakit aw li sautin ataupun suara. Sohala mana ya, apa sawata ya, tapi suara apa, kuda ya, apa namanya, suara kuda bahasa kita, meringgik ya. Masya tadi apa, diare ya, buang-buang air. Masya batnuhu musya'an ya, musya'an diare, berak-berak mana ya. Masya batnuhu musya'an. Kemudian wa asyara bi qawlihi wa syamal sayran wa sautan al-fa'il wazan nasr al-fa'il, mencakup makna sayr, perjalanan, wa sautan dan suara, ila anna fa'ilan ya'ti masaran lima dalla ala sayr. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya fa'il ya'ti masaran, datang sebagai masar lima dalla ala sayr, atas apa yang dia menunjukkan kepada sayr, ya, perjalanan. Wa lima dalla ala saut, dan juga apa yang menunjukkan kepada saut. Famithalul awal, maka contoh yang pertama yang apa? Menunjukkan kepada sayr. Zamala zamilan. Yani zamala adalah sara bilin wa rifq, berjalan dengan lin dan rifq, apa? Lentur ya. tenang. Wa rohala rohilan, rohala jelas ini, rohilan, merangkat ya. Wa misalu tsani, contoh yang kedua, fa'il dengan makna apa? Suara. Na'aba na'iban. Wa na'aqa na'iqan. Wa azzatil qidru azira. Sudah lihat kan? Na'aba sawwata. Ya, suara burung gagak seperti apa? Namanya apa? Ada enggak namanya khusus? Kalau tadi kuda meringkik, kalau gagak apa? Menggagak. Apa ki? Menggaok. Ya, mungkin ada bisa ada namanya. Ada nama-nama suara itu. Kalau singa kan meraung. Ya. Kucing mengeong. Wa na'aqa na'iqan. Selawat kama yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Iman riyaqi. Wa azzatil qidru azira tadi. Ghallat. Apa ghallat? Mendidih. Bunyi enggak? Yang bunyi airnya atau kendilnya? Periuknya. Bunyi juga periuknya. Duk duk duk duk duk bunyi. Praktekin kalau percaya. Wasuhalatil khailu sohila. Kuda itu meringkik dengan keras misalkan. Kemudian disini disebutkan ada yang dikecualikan ya. Atau sebelum itu nomor satu kita baca. Faqad yajtami' fu'alun wa fa'il taqul na'aba al-ghurabu nu'aban wa na'iban. Kadang berkumpul ya, dua masdar sekaligus untuk satu fi'il, fu'al dan fa'il. Na'abal ghurab nu'aban dan na'iban. Na'aqa na'iqan nu'aqan. Azzatil qidru azizan uzazan. Wahada kama taru lima dala ala sawt. La lima dala ala da' ini khususnya yang menunjukkan kepada suara, bukan kepada penyakit. Kemudian wajtadna min fa'al allazim ma dala ala hirfah. Ya, lagi-lagi ini dibedakan. Dikecualikan dari fa'ala yang lazim adalah apa yang dimenunjukkan kepada hirfah, keterampilan, keahlian. Fal qiyasu fihi, maka qiyas padanya di atas wazan fi'ala. Tajara tijarah, amara imarah. Kemudian dua lagi tampil ya. Fu'ulatun fa'alatun li fa'ula, kasahulal amru wa zaidun jazula. Fa'ulatun dan fa'alah ini adalah dua masdar bagi fa'ula. Fa'ula maksudnya fa'ula atau fa'alah. Kasahula ya. Kasahulal amru, seperti sahulal amru, urusan ini mudah. Wa zaidun jazula, dan zaid ajazula ini azuma, zaid menjadi besar, mulia. In kana al-fi'lu ala fa'ula, apabila fi'l di atas wazan fa'ula, wala yakunu illa lazima, dan tidaklah terjadi kecuali yang lazim. Yakunu masdaruhu, maka masdarnya ala fu'ulah, di atas wazan fu'ulah, au ala fa'alah, atau di atas wazan fa'alah. Famithalul awal, maka contoh yang masdarnya di atas apa? Fu'ulah. Sahula suhulatan, su'uba su'ubatan, aduba udubah, yang segar ya, air yang segar. Aduba yang segar. Udhubatan. Apa lagi? Apa? Misalnya ini fa'ula azanya. Kemudian masalahnya fu'ula. Hah? Gak tahu. Misal ini contoh yang kedua, yang dia masdarnya di atas wazan fa'ala, jazula, jazalatan, fasuha, fasohatan, bukhuma, bukhomatan. Masih ada? Apa? Kamula? Apa? karuma, ya apa? Karamatan itu. Betul. Hah? Itu karaman cuma dari karim. Wa ma ata mukhalifan lima mada fa babuhu naqlu ka sukhtin wa radi wa ridha. Ka sukhtin wa ridha. Dan apa yang datang menyelisihi apa yang telah lewat bahasanya. Fa babuhu naql, maka babnya naql ini sama. Ka sukhtin sakhita yaskhutu. Di sini sukhut. Ini kan tidak sesuai dengan yang kita lewatkan. Yang wazannya fu'al. Sakhita itu sakhita fa'ila. Bagaimana fa'ila? Fa'ila lazim babu fa'al. Iya kan? Kalau sesuai dengan kisah apa? Sakhtun ya. Sakhutun ya. Sesuai dengan kisah sakhut. Tapi sama penukilan dari orang Arab sukhut. Wa ridha dari apa? Radhiya. Fa'ila. Ya. Lazim juga kan? Apa harusnya? Ridwan ya. Tapi di sini apa? Ridwan. Ya. Ya'ni anna ma sabaqa dhikruhu fi hadzal bab huwa al-qiyas ats-tsabit fi masdar al-fi'l ats-tsalatsi. Ya'ni maksudnya bahwasanya apa yang telah lewat penjelasannya penyebutannya pada bab ini huwa al-qiyas ats-tsabit adalah qiyas yang tetap pada masdarnya fi'l yang ats-tsalatsi. Sehingga saya hafalkan. Wa ma warada 'ala khilafi dhalik, adapun yang datang menyelisihi qiyas falaisa bimaqis, berarti itu tidak dikiaskan masalahnya. Bal yuqtasar fihi ala sama', bahkan dia mencukupkan di atas sama'. Ini madhab siapa ini? Kita lewat. Si bawe kan, kalau ada sama' sudah. Ya. Kalau al-farra' membolehkannya. Nahu sakhita sukhton. Bukan sakhoton. Ya. Waradhiya ridhan. Bukan radhan. Wadahaba zahaban. Bukan zahiban. Zahaba kan menunjukkan apa? Sair. Berarti apa kalau menunjukkan sair sudah lewat barusan ini? Fa'il ya. Betul. Berarti kalau secara kisah apa? Zahiban gitu kan. Tapi ternyata sudah datang. Masarnya dari orang Arab. Zahaba ya sudah. Jangan kita mengiaskannya gitu. Tadi kapan kita kiaskan? Tadi kalau kita belum ketemu. Belum menemukan apa? Samanya. Wah berarti dikiaskan ini. Wa syakara syukran. Butuh kepada satu maf'ul. Wazan apa? Fa'ala. Apa berarti anunya? Secara ini ya. Fa'ala muta'addi fa'lan. Tapi di sini ya, bukan fa'lan. Ya, tapi syukron bukan syakron ya. Azuma, azama, azuma, azamatan. Azuma, lihat. Azuma maksudnya ke mana azuma? Ya. Maksudnya tadi harusnya maksudnya apa? Fa'ula atau fa'ala. Ya. Karena dia fa'ula apa? Fi'ilnya. Tapi di sini azamatan bukan apa? Azamatan. Bukan pula udzumatan. Ini sama'i. Contoh yang sama'i. Sebanyak ini ya. 1, 2. Sembilan ya. 12 ya. 12 sih hitungnya cepat ya. Cuma menghafalnya lumayan. Besok banyak lagi nih. Insyaallah terus semangat menghafal. Paling butuh paling lama 1 jam selesai kan hafalan kan. Atau lebih cepat dari itu. Ya syukur. Ya, nanti kita merujuk dulu ya. Pembahasan tentang i'malu ismil fa'il. Sudah merujuk belum? Hah? Belum ya? Sudah. Biar hasilnya kita bisa sedikit-sedikit hafalannya. Pertemuan berikutnya sebelum kita lanjutkan, kita merujuk dulu ya pembahasan yang sudah lewat. Ya Allahu a'lam. Sampai di sini dulu ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Apa? Maknanya? Oh itu ya. Jadi fa'ala al-lazim, fa'ala yang lazim itu seperti dalam keadaan seperti qa'ada, fa'ala yang lazim seperti qa'ada dan seperti ghoda. Ini kan lazim kan? Qa'ada, ghoda. Lahu fu'ulun bi'tiradin, maka dia memiliki wazan ataupun masdar di atas wazan fuul litirad bisa dikiaskan. Ada syaratnya itu. Ma lam yakun mustawjiban fi'ala, selama dia tidak mengharuskan di atas wazan fi'ala ataupun wazan fa'alana ataupun fu'ala. Kapan dia mengharuskan di atas wazan fi'ala? Tadi rinciannya. Ya. Kalau dia menunjukkan imtina, maka harus fi'ala. Ya. Kalau dia menunjukkan kepada taqallub, harus apa? Fa'alana. Gitu kan? Ah, itu faham. Ya, yang lain. Fa'ala yang lazim. Pokoknya lazim saja. Contohnya apa? Zahaba tadi kan? Cuma dia sama'i zahaba itu. Yang dicontohkan di sini apa? Ya, qa'ada. Ini kan lazim fa'ala dan dia lazim. Pokoknya lazim saja. Kalau di situ mudhari apa? Yaqudu ya. Selain itu apa lagi? Qada yaqdu. Rata-ratanya mudharinya anil fi'li ya. Apa? Apa? Ya, mabmum. Mabmumul a'in ya. Anil fi'li dhamma. Apa? Jalasa jurusan. Maksudnya apa ini? Fu'ul. Dia sama'i ya berarti ya. Jalasa. Dia kan lazim. Harusnya apa kalau lazim? Kalau lazim? Betul, fu'ul. Fu'ul lah di sini adanya. Ada gak fu'ul? Gak ada kan? Sama'i sepertinya. Masuknya ke mana? Wazan fa'al yang lazim kan? Hah? Apa? Mana masuknya? Hah? Masuk yasi ya? Jalasa jurus. Kalau ada kuat iya ya. Persis itu. Fa'ala lazim kok. Berarti tidak mesti ainul fi'li dhamma, ya kan? Tadi fa'ala lazim itlaq qa'ada qu'ud, jalasa jurus. Ruqada ruqud. Iya. Masuk apa? Qiyasi. Gimana? Anda harus banyak baca ya, insyaallah. Ini membantu. Nanti kalau sudah intilati ya mudah kiasi kan, sudah rubai, khumasi itu kan mudah. Yang repotnya kan yang tilati itu. Ya cukup dulu sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.